ingkang lenggah madyan ing patapan Yasarata nggih menika to warnani. Pandhita ingkang gendrus tapani manteng semedine putus ing kawruh limatengelmi. Peparap sang panembahan Begawan Jaya Wilapa. Ya kalau kalian ngerti para pesang Begawan Kanwa. Nalika lenggah kahadhep lawan ingkang putra putri sesilih Dewi Ulupi. Ya sinebat Dewi Panglupi. Ing wingke ngandhar para cantik manguyu janggan indung-indung ulu guntung. Datang kantuning ngarsa den adhep ingkang wayah. Atmajaning Raden Arjuna ingkang patutan kelawan Dewi Ulupi. Kekasih Bambang Irawan. Ya Raden Gambiranom. Wis kaloka sang Irawan yen wong lanang ngundangi marang bagus yen wong wadon ngundangi marang endahing warna. Mila datan mokal. Lamun to sang Irawan dadi sekar latine wong sak pertapan Yasarata. Turta kasilungan kadigdayan mila kondang dadi prawiraning praja ing Alembana para prajurit samya ngundhangaken marang ing reh kadigdayane. Ing wingking datang kantun sang Hyang Patpana kawan catur. Halenggih kilurah Semar ya Badraraya. Marga samun noyon toko bujo gati dudu maneng mundung janggan swara santo diajur punto prasanto ya Kyai Semaya. Sinambet madya nenggih kelurah Nolowi Garing. Cakrawong sepegat waja pancal pamurjak permono mbrengki lan ya Bambang sapu jagat. Wingking malih nenggih kelurah Petruk Sura Jenggala Kantong Bolong Jenglong Jaya ya tong tong sot. Datang kantun kilurah Bagong. Sedaya samya cumadhang marang sabdaning sang Begawan Jaya Wilapa. Nadyan wis sawetawis kaya samya marak parandene. Dereng kawiya sabdaning sang Reksi teka mangkana wijining sabda ingkang dereng kawiya sing lisan. Thank you. siswa umetoro. Marang risang moho yogi sang wipro katibaran karasaning nyuweng hudipati yogya saliring werna kang kumelar haneng bumi wong mugi hulun tetah tandyo sang wikunjar wi Mangkarcana maya sidi sekaring bawana langgeng mengkota nini ulupi kula wonten timbalan ingkang dawuh Rama animbali putra paduka pun ulupi mara prayogakna dien nggon ngadhep marang pun bapa yenggir. Kawulon wininggih Rama kados mboten kirang prayogi. Sungkem kula mugi kunjuk Rama penemban. Iya ya nini. Wis tak tampa banget panarimaning pun bapa. Pangestuku tampanana. Kawulon wininggih sanget ing pamundi kula Rama penemban. Putuku bocah bagus, putuku wong asigit. Ulup Irawan kula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kangjeng Eyang. Animbali dateng wayah paduka kula pun Irawan. Marma sira kulup ndak peji marak ana ngersaning pun bapa. Aja dadi kaget ing atimu ya nggir Irawan. Kawula winggih Kangjeng Eyang Penemban. Lulus Sraharja pisuwan kula ngabiyantara dhateng paduka Kangjeng Eyang kalis sakataing pangrencana. Wangsul wayah paduka kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk Kangjeng Eyang. Iya ya nggih rek kula pus tak tampa banget panarimaning pun kaki. Pangestuning pun kaki wae mara tampanana nggih Irawan. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun paduka Kangjeng Eyang. Mengkota Kiai Semar. Semar Yai Semar. Wah, wis. Kakek niki gawe isin. Mula jane aku iki wis kandha, nek mangan iki tak pengin warek-warek. Tundane jadi kaya ngono. Iki saka dayane timun kuwi ya. Timun ki telutuhe pliket. Dadi bar mangan timun ki iso ngeletke mripat. Jane ya mung perkara sing kelemon kuwi nek jane ya. Kakek niki jan. Ning ya tak etung wong sregep lho kakek niki. Weh. Kakek niki bangsa melek ngene iki jan wis. Saya kono sing jereng kelir mesti teko. Ora ketang teko terus semende ning kursi ning. Nggo nubat kok malah antukan. Ha ha. Mae. Kowe iki nek ora kira-kira nyenggol nggon sing perlu ya apa? Irung iki gunane nggo ngambu. Ora mutok pites kaya ngono kuwi. Lawit enon ora tak pites ya ora tangi. Sing kandha ngantuk sapa? Heh? Sing ngantuk sapa? Gawe isin. Wong mripat padang kaya ngene kok dikira ngantuk. Eh, tak titeni kok hawane wong ngantuk anggere digugah mesti muring. Kuwi wis rada sudah abene iki gawe serik nek omong. Gugah-gugah apa kowe bayar to gugah ngene ya, Pak. Ya kudune ora kena ngono wong sak grup ya kudu macina medan kok. Marga nek elek siji kabeh elek kok. Witekno kaya kakene iki terus arep dialap apane nek ora meleke. Coba. Nabu wong nyangnut ora pati paham. Girong cengkok ikhleru. Ngono anggering ngantuk dilok ke kok muring. Terus wangsulan ini apa kue bayar ki. Ini aku wis tau kok dibeli karo Ndara Irawan. Ndi, kono kawan sing unine ngono kandak no aku. Ini Ndara ya ora pandakan. Nesu mau sak gerabiakan, gue nih, gue ya selilih nih. Di sini ya manti-manti, kabeh sing melu aku ora kena main. Dek beno garing ya nyolong-nyolong. Loh, nek jane ya, apa mau dirembuk. Ora kok jeneng aku gedeng wong main ki ora, mbok ya dihitung. Saiki ayo padha direnungkan bebarengan. Wong main ki coba entuk-entukane apa mung seneng ning seneng sing kira-kira gawe kapitunan ki mbok rasa diteruske. Saka omah pamit arep nyambut gawe. Wong omah jagake muga-muga bapakne mulih nggawa kaya. Monggo ling nyambut gawe ki ora mung sewengi mbacut. Coba kuwi ayo direnungke. Bang. Bengi ki wis melek sewengi. Esuk ki wanjine dienggo ngasung, kok bengi dienggo melek meneh. Tekan pondokan kok terus jereng kloso. Terus tantang-tantangan sak supir-supire melu. Wijane wis ora matuk kuwi. Jane wis ora matuk jane. Lah kok yo dah tantangan mumpung bose turu lho coba. Mongko jane aku ki ngengon lho. Lah mongko anggere kalah terus nyambut gawe kendo. Wis. Nek menang ya menang karo sapa? Lho, wong kuwi kancane lho. Kok ya oleh mentolo mangan duwite kanca kuwi lho. Kok ya ora klelekeng kuwi lho. Mula ya neng kene iki lho. Wong ki anggar kebondo dening dhuwit iki sing neng kene iki. Aku ora elek-elek golek dhuwit sing sakake-akehe. Agamaku wis mulangake. Golek donya kaya-kaya kowe arep urip jroning 100 taun meneh. Neng ya mertobat sujud sing kemarang Gusti kaya-kaya kowe arep mati sesuk. Coba ta. Nih ya tenang kok tak catet tenang kok kira-kira wis. Demben tak maafake ning sing arep teko ki anggere aku jek weruh meneh ya. Ya wassalam ngono wae. Alah. Wis perkara kuwi kok kandakno gareng kok sing ngarep nonton ki gareng. Gareng malah melu main kok ta pasrai. Mula tak jaluk ayo padha menekuni profesine dhewe-dhewe. Kajaba nggawa kepinteran sing ana, ya tuwajuh sing nyambut gawe wong iki sandang pangane awake dhewe iki ning kene iki. Lho. Sithik ning waton lumintu ya matur nuwun. Nyatane wong golek gawean iki saiki ya angel. Duwe kabisan ditindakake ning entuk-entukan iki aja dienggo mubra-mubru. Dikelompokke marga ngawake dhewe iki uripe kaya mrutu. Nek lagi pas gemrenggeng ngono ya wah weng. Iki nek wis prai wis. Apa mbalane jaman kuno anggere prai terus nyunggi kempul. Mula ya sing penting ya kajaba kepinterane ya melek iki ya baku. Pinter kok nek mung biyeyet dai ya sira paeda. Bodho ning betah melek iso didandani. Kaya kakekne kuwi. Teko dhek kok iso merem. Kok gawe cirigis. Wong penembane ora apa-apa. Kekejero kaya irus. Aku ora melu kowe. Sing tak ilani sing nganggokke aku. Nih ya aja terus ngono mau kuwi ya ora apik. Kanca ki ya macinamadan bantu binantu. Mesakno wong duwe gawe ki le mikir ya wis pirang-pirang sasi sak durunge. Coba rekasamu nggon ngendi coba? Ya mau dijaluk meleke kuwi karo pujine. Mangkat dipethuk tekan nggon kuwi ditari, menapa remenanipun, Pak? Sesipun menapa? Nyambut gawe disuguhi kon seneng-seneng dhewe mulih disangoni lho. Lah kok dileri iki coba. Wis Petro. Aku durung tutuk nggonku dawuh marang sedulurmu. Neninggi. Nyuwun pangapunten ngantos kelantur-antur kula penemban. Iya. Kiai Semar prayoga nanggonmu ngadep ya Kiai. Enggih, mboten kirang sekeca penemban. Hup. Rak tenan to. Wah. Penyakit kaya ngono kok digawa sak yahene. Mula ngeri kowe jengek ki aku malah wedi dhewe. Anggere muni jengek kok mburi ditembak sak karepe dhewe. Seru kok mambu coba. Masa angin. Agar biar kok masa angin. Lemburi nganti abing. Kari nemu kok cerewet. nolo gareng gula wonten dawuh penemban rak yo isih kerasan kuwi ana pertapan kene wae nggih malah kraos wonten ngriki timbangan ten griya. Iya no endang kene iki apa-apa cemawis ya. Endang omah padu wae. Tentrem dela we wong mendring mara. Nika cedinge iki langsung metu. Bagong ini ora gawe irang ora seneng kok. Perkara mendringe gawe rene lho. Nek bener Mbayu ki ya nyambi candak kula. Wah, yang diyu. Genah poro ora ngrasake. Poro ki dodol apa? Ki lho, dagang aku. Iki ki lho. Irus. Entong. Wah ya ngono kok para ya para dengule mlacat kuwi. Para iki bangsa emas kok sing candak bangsa irus. Petro, luwun kula penemban. Ya mung kowe ingkang bisa mernata ing pertapan kene. Katitik para cantrik padha sumuyut marang kowe sebab oleh munata pancen becik. Nun inggih. Ingin nyuwun pangapunten selami kula wonten pertapan namung mekaten sagetan kula penemban. Para kanca-kanca kula cantrik kula imutaken, para cantrik. Ayo padha bekeling nyambut gawe. Sawise nampa piwulang saka penemban, ayo padha ditindakake lan padha disinau. Iya, nggih. Malah para abdi paduka cantrik sampun kula gladi tetabuhan penemban. Oh, padha tok gladi nabuh. Nggih. Aku seneng Petro. Marga iku budayane dhewe, tilaraning leluhure dhewe. Neninggi. Cantrik mburi kae tok bagai nabuh apa? Wandane kaya demit ngene kae. Oh, ambak wandane kaya ngono ning wah nek bawa piye to? Cantrik kuwi anggere wis bawa ngono iku wah wong wedok-wedok kemrutuk. Oh, dereng mireng suwanten kula. Kula nek pun bawa kalah-kalih Kang Bagong, lho mboten nyuwara. Coba kok. Kuwi nek nyuwara pun alah apalane ya mung sukeng. Sapta catur. Mang Mireng nggih. Jaku sup. Wes. Wes cantrik. Oleh menjupuk laras kedhuwuren. Apa ana wong bawa-bawa kaya arep mecicil. Andek puno nek gerongi wah tangane karo ngabani. Alah. Dadane api oh tangane iki. Hah. Sampeyan ngenyek kula sampeyan. Kulub irawan kula nuwun wonten dawuh Kangjeng Eyang. Mumpung sira kulub ngadhep marang pun kaki nggir. Ana wektu kang prayoga pantes pun kaki paring pitungkas marang sira kulub. Nggih irawan. Sawetara sira cumandha ning pertapan sebab uga sawetara pinisah lawan Kang Rama. Wiwit nilar praja Ngamarta. Lan wektu iki Kang Rama pepundhen Pandhawa wis timbul ana ing praja Wirata. Selawase pepundhen menapa praja Wirata apa sira kulub wis mertuwi marang Kang Rama.